Bapak Ibu jemaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya mari kita dengarkan dengan seksama ceramah atau tausiah yang akan disampaikan oleh Gus Muafiq. Dan sekaligus kami mohon kesediaan Gus Muafiq untuk memimpin doa demi kelancaran, keberkahan, kemakmuran, dan menuju negeri aman, damai, dan sejuk jelang pemilu 2019. Kepada yang kami hormati, Gus Muafiq, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran pengurus organisasi Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Wasliyah, PMI kalau ada, dan yang lain-lain yang sangat kita cintai, Bapak Kapolda yang tadi sudah bisik-bisik sama saya tentang rumahnya Bu Fatmawati. Karena kita ini dari dulu diajarkan bahwa perempuan tercantik di Indonesia itu Bu Fatmawati. Makanya kadang saya itu terbersit ingin mencari saudaranya. Ya paling enggak tetangganya lah. Saya kaget benar-benar di sini memang limited edition. Bapak Wakapolda, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kapolres, dan seluruh jajaran Forkompimda yang hadir. Ini saya gak bisa nyebutin semua ini. Apalagi kalau pangkatnya TNI Polri ini, Pak Danrem, terus dan Lanal. Yang saya tahu itu cuma pangkatnya Banser. Banser itu mau tinggi, mau bawah, mau rendah, bintangnya 9. Makanya jadi mohon maaf kalau Bapak dari TNI Polri, Banser itu susah diatur karena kebanyakan bintang, bintangnya 9. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, sesungguhnya kita ini orang yang paling bisa bersaudara orang Islam. Kalau berbicara ukhuwah, Islam itu biangnya paling pintar bersaudara. Sebab apa? Orang Islam itu paling pintar ngerawat sejarah masa lalu yang dibikin oleh Allah. Itu benar-benar diajarin pada kaum muslimin. Ini tukang mic-nya ojo ngangung kok sampean. Sudah bising karena hoa, masa sampai sini bising karena mic. Ya, jadi ngangung-ngangung. Dah. Nah, itu orangnya di situ. Yang tukang soundnya, assalamualaikum. Oh, ini juga Islam ini paling pinter bersaudara kalau mau memahami asas dasarnya. Kenapa? Karena orang Islam diajari untuk selalu mengingat titik-titik dan estafeta kehidupan Islam. Titik kehidupan awal manusia. Ya, titik awal yang disepakati oleh manusia, Adam dan Hawa, atau Adam dan Eva, itu yang paling bisa jaga itu Islam. Kenapa? Karena tempat turunnya Nabi Adam itu diabadikan oleh Allah. Yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin, yang akhirnya jadi Ka'bah itu. Itu adalah tugu sebenarnya, monumen. Monumen yang dibikin oleh Allah agar manusia itu enggak lupa titik awal kehidupan di muka bumi. Nah, itu oleh Allah nih, tonggaknya di tidak dihilangkan tapi tetap ada untuk menjadi guidance, untuk menjadi tonggak perjalanan. Itu ketika orang masih satu, masih Nabi Adam tok, belum punya teman. Nabi Adam kan bukan penduduk sini, Nabi Adam itu transmigran. Iya, Nabi Adam itu kalau dalam bahasa anak modern, alien, pendatang dari langit, bukan penduduk bumi. Kalau yang asli bumi itu ya kucing itu asli bumi. Apa nggak sama saja? Beda ya, sama kayaknya, sama, sama. Beda, enak yang mana? Yang ini, ya sudah. Ikut aja saya. Nah, jadi yang asli sini itu ya bangsa kucing itu asli sini. Penduduk lokal itu memang. Harimau, beruk itu asli. Kalau Nabi Adam ini pendatang, didatangkan dari langit untuk ngurusi yang asli sini. Makanya Nabi Adam ini punya bentuk yang lain daripada yang ada. Bentuknya terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terbaik. Manusia itu bentuk terbaik karena bukan warga lokal. Nah, terbaiknya di Indonesia itu di Bengkulu. Bu Fatmawati itu. Dan jadi mulutnya paling baik kok manusia ini, daripada mulut kambing, baikkan mulut manusia. Mulut kambing ya cuman gitu, kalau lapar itu be-e-e. Kalau pengen kawin mbak O-O itu kan. Kalau manusia apa aja ditirukan, karena ini terbaik. Pendatang langit, temennya malaikat, temennya iblis itu. Makanya kita musuhannya sama iblis, kok kita itu dulu sekampung. Tiju. Mulut manusia ini gak bunyi bisa bisa ngomong karena baik. Saking baiknya bisa ngomong walaupun gak bunyi. Loh, itu mulut manusia. Setahu saya hanya mulut manusia yang bisa suit-suit itu. Tangan ini paling baik. Tangan monyet itu ya bisanya cuman paling nyakar. Gak ada tuh monyet terus cebok itu gak ada. Apalagi kok utak-utak upil itu gak ada. Kalau tangan manusia baik, apa aja bisa. Bahkan bisa ngomong. Ini tangan manusia yang paling baik. Nah, ini tangan manusia terbaik ini. Dan manusia ini menangan dong, pendatang. Burung yang jago terbang sama manusia gak bisa terbang, kalah ini. Tembak kena, diplinteng kena, tapel pun kena. Kalau gak bisa diambil, baru di sarangnya udah diambil telurnya, kalah manusia. Ikan yang jago berenang kalah sama manusia. Gak bisa dituba ya disetrum. Gak bisa disaring, gak bisa disaring, diupek-upek, melet-melet itu ikan. Nah, ini tuh baik menangan. Angkasa sekuat itu bikinkan pesawat. Gelombang sebesar itu bikinkan kapal. Hutan itu segede itu kalau kedatangan manusia gundul. Dari dulu gajah di situ ya enggak gundulin hutan. Manusia datang gundul. Iya, orang Jawa datang ke Bengkulu gundul semuanya. Jadi sawah. Ini gunung gundul kalau udah datang manusia. Enggak ada yang bisa ngalahkan manusia kalau sudah di sini. Apa aja? Cabai pedas campur bawang. Bawang enggak enak campur tumbar, merica, jinten, kasih sap apa kelapa diparut, cemplungi panggang ikan. Bisa. Nah, kalau kadal itu sini begitu dilihat ikan lek gitu aja. Itu manusia. Enggak ada yang bisa ngalahkan, yang bisa ngalahkan manusia cuma satu, ngantuk udah. Udah gak ada. Nah, ini karena manusia ini pendatang selalu diingetin, kamu jangan lupa kamu itu pendatang, kamu besok pulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka karena gak lupa. Gak lupa kalau sebagai manusia turun pertamanya itu dikasih tugu. Inna awwal baiti wudi'al linnasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa udzal lil 'alamin itu. Setelah itu Nabi Adam sendiri kan sepi. Nah, keinget cintanya itu namanya Siti Hawa. Dicari kemana-mana gak ketemu sampai 200 tahun. Jadi selama 200 tahun Nabi Adam turun ke bumi itu diuji rindu sama Allah. Makanya di muka bumi ini kita manusia ini gak ada yang sakitnya ngalahkan sakit rindu. Makanya jangan rindu. Rindu itu berat. Berat sekali rindu itu karena ujian pertama Nabi Adam dan Siti Hawa itu rindu. Makanya 200 tahun Nabi Adam itu kelayapan kemana-mana nyari Siti Hawa. Karena waktu itu baru sendiri. Coba kalau sekarang rindu, gampang. Sering-sering ke warung kopi dapat dapat pengulaknya itu. Dapat penjualnya. Dulu gak ada siapa-siapa ya, cuman Hawa. Hawa. Hawa, itu cuman gitu aja. Hawa. 200 tahun, saya gak bayangkan Nabi Adam itu gedenya kan 60 hasta, 60 dirok. Sedirok itu segini, jadi sekitar 60 dirok itu ya. 60 ini sekitar 50 meter lah tingginya itu. Lah kalau orang 50 meter bersuara itu kalah son ini suaranya. Wah, gitu. Lu gede Nabi Adam itu, wong kadalnya aja segede dinosaurus. Itu kadal itu kalau zaman Nabi Adam. Biawak itu paling ya cicak itu kalau zaman Nabi Adam. Gede Nabi Adam itu. Sungai terbesar di Bengkulu ini kalau Nabi Adam duduk macet sudah bikin PLTU. Enggak usah dibayangkan segede apa celananya kan gitu. Ya gede. Kalau Bu Fatmawati jahit bendera lah, Bu Hawa itu kayaknya jahit celananya Nabi Adam, oh besar itu. Nah, saking rindunya udah gak tahan akhirnya, kemudian teriakannya semakin keras, Hawa, gak taunya tahun ke 200 itu ada jawaban. Mas Adam, loh Hawa di mana? Mas Adam, oh, cari-cari kayak film India itu. Lah akhirnya ketemu ini Nabi Adam sama Siti Hawa. Siti Hawa duduk di atas gunung. Nabi Adam saking rindunya lari, tapi Siti Hawa juga enggak kalah sigap. Cincing sarungnya ini lari. Iya. Film India Ilhamku Hamis. Itu kayaknya begitu. Lah Nabi Adam terus ingat, "Eh Hawa, Hawa kamu jangan turun Hawa. Jangan lo Mas, aku rindu Bang, aku rindu jangan." Udah rindu, jangan gitu. Turun sana, baliklah abangku balik. Itu ada kayak gitu. Abangku rindu di tengah laman. Oh itu Nabi Adam, jangan kamu, aku rindu Bang, jangan kamu, jangan turun. Kenapa? Karena kalau engkau turun Hawa, aku khawatir nanti dicontoh anak cucu kita ada perempuan ngejar laki, jangan. udah kamu di situ aja. Nah, maka naiklah Nabi Adam ini terus naik amko amise. Nah, terus lah karena begitu ketemu kan langsung teletabis nih. Terus berpelukan lah ya kan. Nah, peristiwa seagung ini tidak boleh dilupakan sama anak cucunya. Oleh Allah dikasih tanda, dibikinkan tugu, namanya Jabal Rahmah. Itu Jabal Rahmah itu tugu cintanya, I love you-nya Nabi Adam sama Siti Hawa. Lah itu makanya kita ini suka bikin tugu-tugu biar enggak lupa. Perang 10 November bikinkan tugu, tugu Monas. Di situ ada tugu Marlboro. Apa tugu? Apa sih dibikin sampai orang mati aja dibikinkan tugu biar enggak lupa kalau di situ kubur, kuburan Islam. Makanya kalau kita yang masih jatuh cinta dan romantis dibikin tugu cinta. Pergilah makan bakso berdua. Dulang-dulangan enggak apa-apa. Tapi tangannya jangan lupa ambil peso. Ukir nama berdua di mejanya tukang bakso. Jadi suatu saat kalau ribut kita bisa pulang sih, jangan ribut. Kenapa? Kita pernah rindu. Di mana buktinya? Ayo kita cari ke mejanya tukang bakso. Sampai sana mejanya udah dicet. Nah, itu Islam. Betapa indahnya tonggak-tonggak ini dibangun. Dan dari sinilah sesungguhnya ketika makna Bung Karno menyatakan jas merah jangan sampai melupakan sejarah itu karena ini. Jadi Islam itu paling open, kalau bahasa sini apa ya open itu ya, paling utun ya, paling rajin lah menjaga dan mengabadikan peristiwa. Nah, dari Jabal Rahmah ini kemudian manusia itu pisah. Kenapa pisah? Makanannya habis. Orangnya gede-gede makannya sehari sekintal kan lama-lama habis. Akhirnya terus pindah. Nah, pindah-pindah entah kemana. Nah, ini yang dalam bahasa Allah, ya ayuhan nas, hei manusia. Ya kita ini manusia, yang tadi itu kambing. Tapi manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Perempuan laki-lakinya Nabi Adam wa unsa, perempuannya Siti Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian kalian kubikin berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lah dari situ Jabal Rahmah inilah berbangsa-bangsa, bersuku-suku, terus pindah-pindah. Nah, cuman begitu pindah ini yang masalah. Begitu pindah masalah, masalahnya apa? Terus berubah. Ada apa? Ada apa? Iya panas ini ya. Ini sengaja ini panitianya dibolongi di atas. Jadi kemungkinannya biar kelihatan tanpa lampu kan ada sinar dari atas. Sudah ya, itu sikonya orang hitam gitu. Ya ada apa-apa lah, mau hitam sebentar aja kok. Nanti kan putih lagi. Saya kalau ke Bengkulu hitam. Coba, ya, di Medan kemarin putih lah ya. Loh, ini loh, ini perpindahan dari Jabal Rahmah itu terus pindah. Nah, yang tetap di Arab itu kok tetap cantik, tetap kan ganteng. Yang pindah ke Eropa ini dalilnya ternyata kenapa berubah yang ke Eropa tiba-tiba menjadi tinggi besar rambutnya merah, yang ke Cina berubah jadi tembem-tembem sipit-sipit begini, yang ke Afrika berubah menjadi hitam gosong kayak kopi goreng. Nah, yang ke Indonesia tiba-tiba berubah menjadi kecil-kecil pesek-pesek begini nih. Ini dulu gimana? Gak ada dalilnya. Tak cari di seluruh kitab hadis, di seluruh Quran, gak ada. Pokoknya taunya waja'alnakum syu'uban wa qabaila, aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, pokoknya yang penting pengertian lah. Nah, kita itu sama Allah cuma diminta pengertian aja kenapa beda berubah. Yang di Arab kok tetap cantik, tetap ganteng, gak usah kita cemburui. Biasa aja lah orang Arab cantik ganteng karena gak ada air. Sehingga kalaupun nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng lah. Kalau udah dibikin jelek nggak ada air ya kumel nanti. Dibikin kuat keras memang. Eropa berubah jadi tinggi besar, rambutnya merah. Kenapa? Ya kira-kira aja akhirnya kamakola kiro-kiro. Ya karena Eropa itu ada musim dingin. Ini belum selesai, ini musim dingin ini mendekati puncak. Minus bisa 41. Saya tanggal 23 kemarin mestinya ke negeri-negeri di sekitar Rusia. Saya gak jadi berangkat. Karena sepulang dari Australia yang suhunya 45 derajat harus menempuh perjalanan ke sana minus 41 derajat. Saya gak bayangin, saya 3 kali ke sana gak bisa ngapa-ngapain. Kencing belum selesai itu udah kering ujungnya. Udah membeku seluk gitu. Susah kita. Dinginnya luar biasa kalau sudah musim dingin. Nah itulah kira-kira makanya dibikin gede. Biar kalau kedinginan enggak mati. Nah kalau dibikin kecil-kecil gini sekali kedinginan langsung mati. Kira-kira wong dalilnya juga enggak ada. Orang Eropa itu kalau musim dingin enggak ada matahari. Sehingga kehilangan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet itu hilang, makanya kulit perempuan tidak punya pigmen, pigmennya hilang, maka berupa bintik-bintik kayak kulit tekek. Loh iya, makanya orang Eropa itu kalau musim dingin lari ke pantai panjang untuk apa? Berjemur. Dede kalau orang Jawa bilang. Itu bukan pornografi, bukan, itu berjemur. Kita aja yang ngeres. Nah kita mesti pengertian ketika mereka datang ke sini pakai bikini, nggak usah disuruh pakai jilbab. Makanya tolong Pak Wakil Wali Kota, karena saya rasa, saya lihat Pak Wali Kota ini religius banget, jenggotnya panjang gitu. Saya khawatirnya kemudian nggak mengerti ini, terus bikin perda syariat turis yang datang harus pakai jilbab, lain nanti masalah. Pindah dari sini entah kemana. Jadi kita ngerti ya, udah gak usah dilihat aja deh, oh udah itu turis orang Eropa. Orang Eropa kalau musim dingin gak punya daun, daun gak ada, rontok di musim gugur. Yang gak rontok di musim gugur itu cuma satu di musim dingin ini, cemara. Hanya pohon cemara yang daunnya ada. Makanya bulan Desember kalau hari raya Natal itu pakai daun cemara. Bukan karena saking hebatnya daun cemara, ya cuma daun itu aja yang gak rontok. Yang bisa dihias. Nah itu makanya teman-teman gak usah marah. Ini depan masjid, jangan ditanami pohon cemara. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Kita itu cuma diminta pengertian aja dengan orang yang berbeda. Karena gak ada yang bisa milih. Itu gak ada yang bisa milih. Lah terus orang Eropa kalau musim dingin gak punya ikan karena sungainya mengering menjadi es membeku. Makanya kalau musim panas ngawetkan ikan namanya sarden, dimakan di musim dingin. Lah kita ngapain ikut makan sarden? Maksud tiap hari kita dapat ikan, sungai ikan, laut ikan, gak ada ikan kodok-kodok juga ada. Ini orang Eropa kenapa perang terus sekarang ini? Di mana-mana dia yang membiayai perang ini. Perang di Timur Tengah dia yang biayai, perang dimanapun yang biayai. Kayaknya yang ingin-ingin perang di sini juga dibiayai dari sana. Kenapa? Mereka khawatir kehabisan sumber energi. Karena kalau musim dingin harus pakai pemanas, musim panas pakai pendingin. Itu energinya nggak boleh habis. Yang ada di turbin-turbin PLTN-nya mereka. Nah kalau kita ngapain juga ribut energi? Oh, kita ini nggak panas nggak dingin, maka teknologinya cuma satu, sarung. Ya kalau kedinginan pakai sarung, kalau kepanasan sarungnya bikin kebut-kebut ini. Ini negeri. Jadi kita mesti ngerti yang begitu-begitu. Makanya orang Eropa itu rakus-rakus. Karena apa? Kalau musim dingin nggak punya apa-apa, mati. Kita nggak punya apa-apa, hidup. Yang penting rajin bawa setrum ke sungai itu. Lah ini indahnya Indonesia. Orang Afrika kenapa dibikin hitam? Oh, hitam begitu. Lah ya enggak ada dalilnya ya, tak kira-kira aja karena di sana ada singa gitu aja. Maka Allah membuat dia menjadi hitam karena kalau dikejar singa dibikin putih, dikejar kelihatan yang mana. Lah kan dibikin hitam itu sekali tengkurap udah enggak kelihatan. Oh, ini. Kira-kira kok enggak ada dalil yang pas. Jadi jangan paksa saya untuk membuat teori secara pasti. Enggak bisa kok enggak ada dalilnya. Sekarang kan dalilnya mana? Nanti daripada saya ditanya dalilnya mana, ya mending dari awal saya katakan enggak ada dalilnya. Ini kama kolak kiro-kiro. Karena ini bukan rukun iman, enggak usah dipercaya. Udah gitu aja. Iya, orang Afrika mana bisa dandan kayak kita gini? Wong nyamuknya enggak mempan sama tiga roda. Cap kingkong, makanya tai, hanya yang mempan aja tai kuda, tai gajah diaduk sama kencing kuda. Nanti saripatinya diusap-usapkan gini, nah itu baru mempan. Nah, makanya mana ada bisa dandan? Keluar rumah lihat monyet yang gede sama-sama pelonteng gini, oh itu lari juga monyetnya. Cina kenapa tembem dan sipit? Ya karena Cina ini kalau musim dingin salju turun, mataharinya keluar. Jadi silaunya luar biasa. Ya lama-lama kan ribu. Loh, saya ini kan keliling dunia pekerjaan saya. Jadi dunia ini sudah saya jelajahi semua, mulai dari ngaji sampai rekreasi. Iya, mulai dari urusan Tuhan sampai urusan setan udah saya. Lah, kenapa kita kemudian yang kecil-kecil begini paling minimalis? Lah ya kan, kenapa yang kecil-kecil ditaruh di sini? Allah ngerti. Yang kecil-kecil di sini ditaruh di Indonesia, di belahan bumi terbaik di muka bumi, namanya Indonesia. Di kita inilah. Makanya kita ini makhluk dengan tempat terbaik. Nggak ada jam segini, matahari masih indah begini. Nggak ada, saya belum pernah ketemu. Venezuela negerinya Maria Mercedes, negerinya telenovela. Ini sumuk, apa sumuk ini? Wangkep lembab, wuh itu habis mandi keringetan, habis mandi keringetan. Makanya orang Venezuela itu nggak ada yang pakai baju singletan gini, cuman pakai you can see itu. Nah cantiknya perempuan sana sampai usia 30, 30 ke atas meledak sudah. Oh besar besar gini sudah. Jadi kalau duduk di kursi terus berdiri kursinya ikut. Iya. Orang di Turki, di sekitar Uzbek sana ya memang cantik-cantik karena kalau musim dingin gak mandi susah. Nah orang-orang kita inilah yang paling kecil-kecil, tapi untung ada Bu Fatmawati lah di sini, jadi ikon kecantikan Indonesia ada deh. Dulu makanya kalau gak dapat saudaranya ya tetangganya. Kalau tetangganya ini tetangganya lagi, tetangganya lagi pasti masih akan keluar nanti. Nah, itu Islam. Nah, umat Islam biar nggak lupa ini, coba kita bisa bayangkan. Kita ini setiap tahun kalau bisa jangan lupakan ini, setiap hari diarahkan ke sana lima kali. Fawwalu wajhaka syatrul Masjidil Haram, arahkan ke sana. Untuk gak lupa, kalau masih lupa suruh ibadah haji sana itu. Karena jejak ini pernah hilang, Ka'bah itu pernah hilang. Runtuh itu, runtuh entah kemana sehingga manusia kelahi. Lah ketika manusia diingatkan kita satu saudara, ada yang percaya. Lah tempatnya Nabi Adam di mana? Rumahnya di mana kampungnya? Gak ada yang tahu, maka Nabi Ibrahim nyari. Melakukan perjalanan bersama anak dan istrinya, nyari situ-situ. Dan akhirnya ketemu sudah runtuh, maka dibangun ulang sambil berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sudah ketemukan ini. Dititipkan deh anak cucuku di tempat gersang yang gak ada apa-apanya, yang mudah-mudahan hatinya kuat mau sholat, dicintai manusia dan mendapat rezeki buah-buahan biar syukur. Lalu maka Nabi Ibrahim terkenal dunia karena menemukan situ-situ. Yang akhirnya kita bisa lacak dari Nabi Ibrahim melahirkan peradaban-peradaban besar. Satu, ada peradaban yang dibangun oleh putra Nabi Ibrahim namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12 namanya Israel punya anak 12 namanya Bani Israel. Dari Bani Israel lahir Nabi Musa, punya kitab Taurat, melahirkan agama besar namanya Yahudi yang bertahan sampai hari ini di Israel sana. Dan dari Bani Israel lahir Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, dan terakhir lahir Nabi Isa. Yang Nabi Isa punya kitab Injil yang melahirkan agama besar namanya Nasrani yang sekarang masih punya pusat di Vatikan sana, di negara Romawi. Di zaman mau apa yang sampai sini kemudian punya gereja, pemimpinnya namanya pendeta atau Romo. Yahudinya gak nyampe sini, cuma nyampe di Singapura situ. Tapi orang Yahudi yang kita cintai ada satu. Kita mencintai betul sama orang Yahudi yang satu ini. Siapa? Lionel Messi. Lu pemain sepak bola sampai kita kemana-mana. Messi! Lah kita ini saudara, jadi ini dari satu rumpun. Nah punya kota besar namanya Baitul Muqaddas, itu yang bangun Nabi Sulaiman. Makanya ketika kemudian jalur per jalur ini ya, ukhuwah ini dinaikkan kembali melalui lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak boleh melupakan ini. Makanya ini peristiwa itu terjadi di bulan ini namanya bulan Rajab. Rasulullah di Isra Mi'rajkan untuk menghindari benturan saling klaim siapa yang paling benar. Maka kemudian subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa bukan minal masjidil haram ilal Bengkulu? Tapi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa karena dua simbol besar dari masa lalu. Nah itu makanya setelah itu terus Nabi Muhammad sudah disuruh makomi peletakan batu pertamanya dulu di mana, Mbah? Situ. Nah, Nabi Ismail di mana? Situ. Nenek Hajar di mana? Situ. Sofa Marwa lempar setan mana? Situ. Itu kan caranya Islam dikembalikan kepada simbol awal agar tidak lupa. Maka Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun melupakan Nabi Ibrahim. Setiap hari kama sallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim. Nah turunan Nabi Ibrahim ada yang mau ikut, ada yang enggak. Yang enggak mau ikut bertahan pada Nasrani dan pada Yahudi. Maka setelah kama sallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, keturunannya didoakan. Loh, jadi Islam ini kalau mau rukun itu sebenarnya dari awal sudah diajarkan jangan melupakan masa lalu, rukun. Maka kama sallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim wa'ala ali sayyidina Ibrahim. Siapa Ali Ibrahim? Ya Yahudi, Nasrani, ya Islam ini semua Ali Ibrahim. Siapa? Nggak usah ribut. Oh itu keturunan palsu. Ya udah itu nanti malah ribut. Makanya kalau yang ribut sekarang di Filistin. Karena itu tinggalan nenek moyangnya. Makanya Yahudi, Nasrani, dan Islam perang di situ. Ya biasa aja rebutan tinggalan nenek moyang. Orang kalau rebutan sawah, pasti saudara. Nah kalau pematangnya baru sama tetangga. Jadi inilah makanya kiai-kiai ini kalau tidak ini betul-betul biar aja itu sudah. Selesainya kapan? Ya kalau saling menghargai itu baru selesai. Kalau tetap nggak mau saling menghargai, jangan pernah bayangkan berhenti. Nah yang menang siapa? Yahudi. Oh Yahudi lebih pintar. Yahudi menggunakan bintang David, simbolnya Nabi Dawud, simbol logam. Nah dunia sekarang dikendalikan oleh logam, handphone logam, syuting logam, sehingga kita ini tidak bisa lepas dari logam. Nah yang Islam gimana mau bisa menang? Wong yang tiba-tiba ada yang malah mundur minum kencing unta gitu ya nggak bisa menang. Wong Islamnya mundur, sebagian ini malah mundur kembali minum kencing unta, kembali apalagi mana mau maju? Yang lain udah berbicara rembulan, kita masih ribut persoalan celana cingkrang lah yang nggak ada habisnya. Jadi kita ya udah tepuk tangan sih banter gak apa-apa kalau kita ini sedang membicarakan diri sendiri. Yang lain udah ayo kita kesana, udah berbicara tentang bulan, bintang, kita masih ribut persoalan doa orang hidup sama orang mati sampai apa enggak. Kita masih ribut persoalan Fatihah. Ini bisa dibagi enggak orang seluruh dunia? Sementara orang Yahudi sudah bisa membuktikan bahwa apa-apa bisa dibagi. Nah, buktinya apa? Tinjunya Mektisen sama orang Yahudi disuting, diangkat ke satelit, dibagi ke seluruh dunia. Bagiannya sama, namanya siaran langsung. Loh kok kita masih ribut doa bisa dibagi apa enggak? Mesti kamu enggak punya TV. Itu makanya Islam waktu itu menguasai betul di zaman Rasulullah. Yahudi masuk, Nasrani masuk, menjadi Muslim. Nah akhirnya yang gak bisa diajak kerjasama bareng dalam apa? Dalam kesepakatan namanya Piagam Madinah. Kenapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma raddadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nabi Muhammad ini mesti membentuk amanu wa amilus solihat. Tapi ayat itu kan diawali dengan watini wa zaitun wa quri sinin wa hadzal baladin amin. Watini ini sumpahnya Allah untuk Nabi Nuh, buah. Wa zaitun sumpahnya Allah untuk Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa quri sinin sumpahnya Allah untuk Nabi Musa, Gunung Tur Sinai. Lah sumpahnya Allah untuk Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Jadi kalau mau membentuk amanu wa amilu sholihat, jangan lupakan baladil amin. Lah ahsani taqwim Indonesia ini yang paling ribet bentuk terbaiknya. Kenapa? Karena hampir seluruh bentuk terbaik ada di sini. Arab itu bentuk terbaiknya cuma satu, ya gitu aja. Makanya Arab itu satu bangsa, itu pun dipikul puluhan negara. Eropa satu bangsa-bangsa Arya dipikul puluhan negara, tapi kita ini puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini lebih berat, karena membentuk baladil aminnya mesti harus lebih serius, gak boleh main-main. Bagaimana membentuk bangsa dan negara yang aman bagi kaum muslimin? Nah ini, inilah yang paling berat bagi orang Islam di Indonesia, menjadi pionir. Tapi tidak boleh kemudian bertahan amanu wa amilu sholihat, lupa baladil amin. Nah, ini maka kemudian akhir ini bangsa kita ya agak sedikit keras. Hizbut Tahrir ini pukul sama pemerintah. Loh, kita ini mengajarkan iman. Iya, kamu mengajarkan amanu wa amilu sholihat, tapi konsep baladil amin mufalas falastin, gak cocok diterapkan di sini. Wa ulil amri minkum, kumnya Islam sendiri, padahal di sini bangsanya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda. Ikhwanul muslimin, iya dia juga punya menyebarkan amanu wa amilus sholihat, tapi konsep baladil aminnya Mesir. Teroris-teroris itu juga mengajarkan amanu wa amilus sholihat, tapi gagal membentuk baladil amin, karena baladil amin bagi mereka seperti di Afghanistan. Ya gak bisa dong, yo. Iki lho, wahadal baladil amin ini, gimana membentuk baladil amin, amanu wa amilu sholihat tetap berjalan, tapi bangsanya aman lah. Kita sudah menemukan Pancasila. Kita menemukan sila pertama itu yang pokok kul huwallahu ahad. Tapi kalau dibunyikan kul huwallahu ahad, ribut dengan yang lain. Maka dengan ketuhanan yang maha esa. Ini kan cara membentuk baladil amin. Bendera, ya semua pengen punya benderanya masing-masing. Saya ini Suriah Nahdlatul Ulama, saya pengen yang berkibar paling tinggi itu bendera NU. Tapi di Indonesia gak bisa, ribut sama merah putih. Makanya NU punya bendera itu benderanya NU, gak usah dikibarkan pengganti merah putih. Lah Hizbut Tahrir baru datang bahwa bendera la ilaha illallah ini bendera Rasulullah yang akan mengganti merah putih. Lah sebelum diributi sama orang lain, ya udah diingetin sama Banser, biar diingetin sama kaum muslimin. Yang ngingetin siapa? Saudaranya. Kalau diingetin sama orang Kupang langsung dibacok. Diingetin sama orang bukan Islam langsung dibunuh itu kan. Tapi ya karena yang ingetin Islam, ya udah deh jangan gini. Masih ngeyel bawah, bakar aja deh benderanya. Ini itu aja. Ini kita ngingetin sebenarnya. Lah dulu tidak apa-apa sampean, tapi jangan kemudian menyanyi bendera merah putih. Kamu anti tauhid ya enggak juga. Kamu anti la ilaha illallah enggak? Santri di kampung-kampung kalau tahlil pakai la ilaha illallah. Jangan kemudian disamakan. Kamu anti palu arit. Ya iya kalau jadi bendera. Tapi kalau ke sawah ya tetap pakai arit, kalau nukang tetap pakai palu. Ini yang paling berat hari ini membangun konsep amanu wa amilu sholihat dalam konsep besar balatil. Amin. Ini yang paling berat hari ini kaum muslimin. Kenapa? Ya karena semua sekarang ini semua orang pengen lompat ke sana. Lupa dengan masa lalu. Makanya saya tadi itu jalan-jalan itu, oh ini loh. Pulau Panjang tempat biasa melakukan upacara tabut itu. Oh ini saya bilang. Iya kan tabut ya. Kalau orang Padang bilangnya tabui. Oh tabut itu di sini. Ini berarti kalau di situ berarti Islam yang datang ke sini ini Islam yang orisinil kalau gitu. Misalnya mesti kaget kan. Mungkin juga gak pernah diajak haji bahwa tradisi tabut itu tradisi Islam yang orisinil. Orisinil dari Arab setelah Rasulullah. Maka jangan ribut. Jadi Islam itu dulu di Makkah, pindah ke Madinah. Setelah di Madinah itu pindah ke Persia, negeri tersulit. Yang pindah ke Persia, yang sanggup menaklukkan orang Persia, itu Sayyidina Ali. Menantu sekaligus sepupu Rasulullah. Lah Sayyidina Ali itu di situ ketemu dengan Raja Rustum. Raja Rustum itu Raja Persia. Raja yang cerdas dengan kekuasaan yang paling tinggi setelah Arab, setelah Romawi. Gak ada yang bisa naklukin Raja Persia ini. Sayyidina Ali masuk ke situ bawa dua anak kecil, anaknya sendiri Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kemudian bawa Siti Fatimah hidup di situ. Lama-lama Raja Rustum ini tertarik, kok ada orang kok baik sekali kayak begini. Maka kemudian Raja Rustum berinisiatif ngambil menantu Sayyidina Ali. Ali, di negerimu kan laki-laki itu boleh beristri banyak. Kamu gimana kalau dapat anak saya? Nah, Sayyidina Ali, enggaklah karena saya pernah dilarang Rasulullah. Karena Siti Aisyah itu kan pernah komplain ketika Sayyidina Ali mau kawin lagi. Iya, ya kayak Bu Fatmawati lah sempat komplain sama Bung Karno kan. Mau Siti Aisyah apa Sayyidina Ali mau kawin lagi, Siti Aisyah pulang, Siti Fatimah pulang. Ya, Mas Ali mau kawin lagi. Oh, lah terus kamu mau enggak mau ya, aku mau pulang lagi. Sayyidina Ali panggil, "Ya Ali, apa? Katanya kamu kawin lagi." "Iya ya Rasul, wong dalilnya ada. Fangkihu maqo balakum minan nisa'i masna wa sulah sama ruba' fa'in khiftum alla ta'adilu fawakita. Oh itu kan dalilnya. Oh iya tapi Aisyah gak mau. Kamu gak mau ya Rasul? Iya kalau kamu nikah lagi gak mau, maka sebaiknya kamu pulangkan lagi ke sini. Karena kalau kamu menyakiti Aisyah, menyakiti Fatimah, kamu sama dengan menyakiti hatiku. Ya udah kalau gitu gak jadi ya Rasul." Akhirnya Sayyidina Ali, makanya ketika ditawari Raja Rustum, Raja Persia untuk nikahi putrinya, Sayyidina Ali gak mau. Maka kemudian yang diambil menantu putranya yang namanya Sayyidina Husain. Nah Sayyidina Husain ini hidup akhirnya di Persia situ. Punya anak namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah tiba-tiba di Makkah dan Madinah ini konstelasi politik berubah. Ada konflik antara Ahlul Bait dengan Muawiyah. Lah situasinya Sayyidina Utsman terbunuh, Sayyidina Ali pulang untuk mendamaikan situasi, terbunuh juga. Maka Sayyidina Hasan dengan nyusul bapaknya, ini ada apa? Lah begitu nyusul bapaknya, ribut juga di sana, maka pulang. Pulang lain. Sayyidina Hasan pulang. Lah di tengah jalan itu dicegat sama pasukannya Yazid bin Lihat tanggal 10 Asyura. Nah, ternyata tidak dicegat kok, dibantai pada tanggal 10 Asyura. Maka kemudian bulan Asyura menjadi bulan duka seluruh kaum muslimin sedunia. Itu bukan bulannya Syiah, itu bulan kaum muslimin sedunia. Loh, makanya kalau di sini apa berduka, di Jawa juga berduka. Makanya kalau bulan Asyura orang Jawa menyebutnya bulan Syura. Nah, orang Syura enggak mantu, enggak nikahkan anak. Ngelilingi beteng sambil diem. Maksudnya kalau bulan Asyura ini bulan duka, jangan banyak omong. Gitu. Lah di sini dulu waktu itu setelah terbunuh orang Persia itu kan dulunya menyembah api. Nah, api Persia itu ditaruh di bangunan tinggi namanya mana? Manara. Begitu raja Persia ini masuk Islam, apinya dibuang, manaranya ditaruh di depan masjid. Makanya masjid Persia kemudian punya manara. Nah, sampai ke Indonesia namanya menara, sampai Jawa jenenge menara. Itu dulu adalah tiang api Persia. Jadi itu bisa kita lacak dalam arkeologi pengetahuan. Makanya Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota mesti bikin studi. Jadi jangan buru-buru menyalahkan, ini musyrik, ini apa, jangan dulu. Kita ini diajarkan untuk meninggalkan sejarah-sejarah besar. Lah tabui itu, tabut itu, tabut atau tabot atau tabui di Padang, itu sesungguhnya untuk mengenang saking banyaknya keranda waktu itu untuk mengusung jenazah-jenazah cucu Rasul itu. Maka kemudian itu diabadikan bulan duka, ini jangan diulang lagi. Biar kita tidak lupa ini peristiwa kelam. Kalau tahun 65 dengan cara muter film G30S PKI, tapi karena waktu itu gak ada filmnya, maka kemudian sisa-sisanya adalah dengan tabut atau tabui untuk mengenang kembali ini loh, jenazah cucu-cucu Rasulullah. Oh, itu ribuan mati di situ. Nah, sisa satu namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, orang Persia memperingati dengan melukai diri. Orang Iran itu namanya Syiah itu. Melukai diri, kenapa? Karena dia keluarga. Keluarga Sayyidina Ali tidak bisa membantu, makanya mereka dengan cara seperti itu saking berdukanya. Kalau di tempat kami di Jawa namanya bilopati namanya. Jadi saudara mati kita gak bisa berbuat apa-apa, kita melukai diri, itu ada ya, itu tradisi itu. Saking sakitnya daripada emosi melukai diri. Nah itu. Makanya orang Iran itu gak ada yang namanya Muawiyah atau Yazid, itu gak ada. Gak ada. Nah kalau di sini banyak sekali, Pak Ali anaknya namanya Yazid, anaknya namanya Muawiyah, itu biasa aja. Makanya kadang terus kemudian hati-hati Syiah, lagunya Haddad Alwi Syiah. Ya enggak juga. Oh, di sini ada lagu yang lebih ekstrim namanya Indung-Indung. Tuwatu Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok mesti pakai nama Siti Aisyah, kenapa? Itu istri Rasulullah, kok enggak pakai nama Tulkiim atau apa gitu. Jadi ini yang benar-benar mesti dikaji. Nah dari peristiwa itu, para hadirin, lahir selamat satu, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah Sayyid Ali Zainal Abidin ini punya anak namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir itu menjauh, daripada ribut di sana menjauh. Punya anak namanya Sayyid Ja'far Shiddiq. Nah, Sayyid Ja'far Shiddiq itu menjauh, saking pengennya keluar dari kemelut itu, sampai curhat sama kakeknya, sama Rasulullah, aku ingin keluar deh dari situasi seperti ini, biar mereka ribut maunya sendiri. Curhatnya itu sering kita baca di kampung-kampung, enggak tahu kalau di kota. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu selawatnya saya Ja'far Shiddiq. Oh iya, kebetulan saya juga punya momongan itu Ja'far Shiddiq itu. Itu tak tahu sekarang di sini kok. hafid Quran itu, suruh ngimami masjid bisa ya. Itu yang pakai kacamata yang jelek kecil itu. Lah itu curhatnya, wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim. Aku pengin keluar dari situasi seperti ini. Nah, punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi, menjauh. Punya anak Sayyid Muhammad, tambah jauh. Punya anak Sayyid Ubaidillah, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Aisyah, tambah jauh. Punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Ali Khalid Qasam. Punya anak Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongol. Nah, punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa. Nah, Sayyid Jamal Ahmad sampai Campa punya anak Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad itu berdakwah di sekitar sini, semenanjung Sumatera bagian sini, wilayah Aceh sampai sini. Maka lahirlah kerajaan besar namanya kerajaan Samudra Pasai, Malikus Saleh, Malikul Zahir. Baru kemudian setelah itu punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, masuk ke Pulau Jawa yang lidah Hono Coroko menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Makanya di Jawa sana Ulan Asyura diambil ekornya namanya Suro, karena orang Jawa ini kalau apa-apa kan ambil buntutnya aja. Muhammad Mat, Zainal Abidin Bidin, Zainal Arifin Ipin. Makanya banyak sekali orang Indonesia namanya Mat Ali sama Mat Karim. Saya pernah kedatangan tamu dari Bengkulu namanya Mat Ali sama Mat Karim. Namamu siapa? Mat Ali. Ini Mat Karim. Umat itu Muhammad, maka jangan Mat itu aja. Ya ini Mat Karim, ya jangan Mat aja Muhammad. Oh ya, baru tahu ya kalau Mat itu Muhammad. Nah, rumahmu mana? Bengkulu ya, dekat Polres. Sebelah mana? Itu belakangannya Muhammad Rosa. Ya ini Mat Rosa, ya Mat Rosa gitu aja. Nah, ini kan bisa kita urut. Makanya kemudian di sini ada tradisi tabot. Jadi ini bukan orang bikin-bikin itu, bukan. Ini untuk mengenang hilangnya ukhuwah Islamiyah di mana cucu Rasul sendiri dibunuh. Lah di Jawa bulan Suro itu diperingati juga bikin bubur merah putih. Merah pertanda darah yang tumpah, putih tanda tulang yang pecah. Terus kemudian ada di situ namanya santunan anak yatim di bulan Suro itu. Makanya kalau bulan Asyura di Jawa, santunan anak yatim untuk mengenang peristiwa terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah. Dan ini jangan dibalik, ini Syiah, bukan. Itu tragedi seluruh kaum muslimin. Syiah itu terjadi di Persia sana karena punya kekerabatan dengan Sayyidina Ali. Yang di sini ya biasa saja mengenang itu. Makanya sesungguhnya kayak gitu itu mesti dijelaskan. Jadi tidak orang kemudian ini musyrik, ini bid'ah. Luntar dulu. Di Solo itu juga bisa kita pahami kalau bulan Syura itu keliling beteng mengikuti kebo, namanya kebo Kiai Selamat. Kalau kebonya baru diambil taiknya diusap-usapkan di tubuh. Ayo. Ini musyrik lunda, itu untuk mengenang ini bulan duka, jangan bersolek. Loh, itu aja asalnya. Loh, ini caranya. Lah, perjalanan agama seperti inilah yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Lah, ahli sunnah wal jamaah itulah ini. Ahli sunnah pertama Nabi ya sahabat di sana di Mekah itu. Makanya Islam di zaman sahabat itu masih bisa persis. Wong sama-sama orang Arab, makan tiga jari masih sama persis. Karena yang dimakan sama kurma sama roti, berjenggot masih sama persis karena rasmit. Korban unta masih sama persis karena sama-sama lahir unta. Berjubah masih sama-sama persis karena tanahnya masih sama. Nah, di sini dimakai tiga jari wal jamaah Bengkulu, makanannya soto. Ya gocer-gacer. Gitu loh. Ini wal jamaahnya beda. Sana korbannya unta, di sini lahirnya kerbau sapi. Memaksakan diri korban pakai unta, tangkep Pak Kapolres. Tangkep Pak Kapolda karena nyuri untanya kebun binatang. Loh, ini makanya ada rumus ahli sunnah wal jamaah. Loh, makanya kalau orang tahu begini juga gak akan ribut. Ahli sunnahnya sama, wal jamaahnya beda. Nah itu makanya cara beragama yang berbeda-beda inilah yang kemudian menghasilkan ilmu ahli sunnah wal jamaah. Quran di zaman Rasulullah yang enggak ditulis. Wong sahabat itu hafal Quran. Enggak ditulis, wong sahabat itu hafal Quran, hafal kan enggak pakai nulis. Saya ini hafal wajahnya istri saya. Maka enggak pernah bawa fotonya, wong saya hafal loh. Makanya ibu-ibu jangan senang kalau fotonya dibawa kemana-mana, itu tandanya belum ah. Tapi sahabat begitu meninggal, apa Rasulullah meninggal, sahabat ngajar bawahnya ini tabi'in, wal jamaah kedua, ini udah enggak pinter. Seperti sahabat pertama karena enggak ketemu Rasul, maka sahabat menuliskan. Itu pun sudah ribut Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Abu Bakar itu bid'ah. Tapi kata Sayyidina Umar, enggak ini, kalau ini nanti enggak ditulis, hilang. Nah, orang tidak akan ribut bid'ah kalau masih ketemu sunnah. Nah, sahabat itu tahu sunnah Rasul, maka enggak ribut bid'ah. Lah kita ini sesama ahlul bid'ah, ribut saling membid'ahkan. Ini gak ada habisnya, sesama pengendara motor, bener-beneran motor yang apa yang paling baik. Ini gak ada habisnya. Kalau mau mengatakan motor itu baik, ya berbicara dengan bapak kita yang punya sepeda ontel. Kalau mau mengatakan mobil itu baik, ya bicaralah sama orang yang mengendarai gerobak. Sesama pengendara gerobak, kok baik-baikan gerobak, ya baco-bacoan. Sesama pengendara motor kok ribut, makanya sesama biskut tak dilarang saling mendahului. Sesama ahlul bid'ah kok ribut bid'ah, enggak ada habisnya. Gitu loh. Lah Quran itu bid'ahnya apa? Dicetak, ditulis. Begitu sahabat meninggal, tulisannya sahabat enggak bisa dibaca oleh tabi'un tabi'in generasi keempat. Generasi ketiga enggak bisa dibaca. Kenapa? Cuman lungke-lungke kayak cacing gitu aja. Makanya oleh tabi'in Quran itu dikasih titik-titik. Titik bak, titik bawah, tak titik dua. Yang kasih titik-titik namanya Abul Aswad Ad-Du'a Ad-Du'ali 65 Hijriah. Di generasi ini ninggal, bawahnya gak bisa baca titik-titik. Tok, dikhar. Karoka, karoka tifat hak asrobom. Si syakal itu Syekh Khalil bin Ahmad al Farok, hiti gurunya Imam Sibawe. Hiti gurunya Imam Sibawe. Disebar lagi yang baca beda. Disebar lagi yang baca beda-beda generasi. Disebar lagi yang baca beda-beda generasi jamaah berikutnya beda. Yang Arab enggak ada masalah, yang Arab enggak ada masalah. Yang orang Andalusia wadduha keluar. Yang orang Andalusia wadduha keluarnya wadduhe. Yang orang Turki mustaqim mustaqin. Begitu kena orang Padang lakanud lakanui. Lidah ini enggak bisa di iya kan lakanud lakanui orang Padang. Makanya saya pernah dapat cerita dari orang Padang kalau baca Pancasila itu aneh. Pancasila, cie. Yang dibaca itu bukan tulisannya, gambarnya, cie. Bintang pesagi limo. Dua, rantai pangikak kudo. Tiga, baringin barang buik kribo. Ampe sapi di lo. Limo, kapas pembesi muko, padi pangisi parui. Gitu. Enggak dibaca tulisan, jadi baca gambarnya. Iya, ketemu orang di sini orang Bengkulu, enggak bisa bilang R si Khabal. Enggak, ya. Orang Lembang enggak bisa bilang R, orang Lampung R. Orang Sunda alladzina keluarnya alladzina. Ini lidah susah, sayang punya murid alladzina alladzina. Alladzina alladzina. Kamu itu kok alat zina, kok alat zina ya? Nah, ini susah lidah ini. Ketemu orang Jawa, susah lagi orang Jawa itu punya huruf ono coro. Kok dia cari alhamdu itu alkamdu aja. Alhamdulillah. Ya hayu ya kam. Yokayuku yokayumu. Jauh usah. Rabbil alamin. Itu punyanya monggo potongo. Keluarnya Rabbil alamin. Gak punya bot, punyanya lo. Maka Ramadan keluarnya Romelan. Jauh. Orang Bali itu bilang tak, itu maksudnya tak, tok tok. Maka si rotol lagi nanam tak, emang Bali. Orang Bugis alaihim keluarnya alaihing. Bugis nggak bisa, n itu keluarnya eng, kalau eng keluarnya n. Mau kemana? Ngambil uan. Kemana ke ban? Apa? Bayar utan. Itu ngambil uang ke bank bayar utang itu ke ban uan. Makanya ada Abdurrahman. Kabulok dulu itu namanya Abdurrahman, tapi begitu orang Bugis keluarnya berdua mang. Lidah yang berbeda-beda inilah akhirnya menghasilkan ilmu baru namanya At-Tajwid fi Qira'atil Quran yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Lu begitu sampai sini, ya pasti modelnya semakin berbeda. Beda lah ini lo ahli sunnahnya itu tetap patok wal jamaahnya beda-beda. Beda, makanya di sini kadang sholat itu ya beda gayanya. Ulama dulu nggak ngotot sholat duhur di sini jam berapa? Jam satu, setengah satu, ya setengah satu. Kalau ulama dulu bisa molor sampai setengah tiga, jam dua, setengah tiga, molor. Ulama dulu kenapa? Nunggu jamaahnya keluar dari sawah, keluar dari hutan. Loh kok panjang sekali molornya? Ya enggak apa-apa wong as-shalatu ala waktu ya salat itu di atas waktu salat. Habisnya salat zuhur itu adzan asar. Dia enggak usah dulu. Ini fikih, enggak usah dikomplain sampean. Habisnya waktu zuhur itu waktu asar. Cuman kalau yang depan ya baik, tengah baik, buri, belakang juga masih bagus. Kayak sapi depan sendiri rujak cingur. Tengah-tengah sop iga, belakang sendiri sop bun, sop buntut. Lagi itu usolli fardhu dzuhri arba'atan, Allahu akbar satu rakaat teng asar. Enggak apa-apa. Wong kepalanya masih di salat dzuhur. Boleh. Lagi sampean kok kaget bener sih dengan kayak gitu. Biasa aja. Berdua dari sawah gitu. Pak, kita pulang waktu asar udah mau masuk. Kita belum sholat dulu, ayo bu pulang. Begitu sampai rumah, bapak sholat ya karena saya lupa tadi ngompol. Saya tak mandi dulu. Ya sudah akhirnya bapaknya sholat duhur duluan. Karena tadi ibunya tak yang ngompol, tak mandi dulu pak. Akhirnya bapaknya usul ifadu duhri arba'un. Mak, apa imaman, padahal makmumnya belum ada. Kan makmumnya masih di kamar mandi. Nah begitu dapat satu rakaat dengan asar, ibunya belum sholat, sudah kehabisan waktu zuhur. Tapi karena tadi sudah janjian, enggak apa-apa selesai mandi langsung sholat usul li fardhu dzuhri arba rakaat mustaqbal qiblati adaan makmuman. Boleh-boleh aja wong kepala imamnya masih di sholat zuhur. Ning jangan dipakai sering. Lah itu makanya jangan tiba-tiba azan langsung lari. Ya itu ya baik, tapi kan wal jamaahnya ketinggalan. Makanya kiai-kiai tua, ulama-ulama tua, ajengan-ajengan tua itu Allah Akbar. Sambil nunggu, kok gak datang-datang, capek nunggunya. Robbana. Pujian. Biasa aja, terus sholat, Allahu Akbar. Sholat, tapi kan yang di sini pemancar lokal. Yang di Mekah sana pemancar utama sini pemancar lokal fawal luwajaka syatrol masjidil haram karena pemancar lokal sinyalnya kadang hilang. Allahu Akbar. Datang bakso lewat hilang sinyalnya. Ada ting-ting bakso. Hilang loh ini kan lokal. Terus Allahu Akbar. Loh sarungnya bolong. Apalagi besok ini musim kampanye. Allahu Akbar. Wih, pendukungnya Pak Jokowi. Ini gua pendukungnya Pak Prabowo. Biasa. Lihat ini. Itu dia Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawa alladzi qaddara fahda. Lama ini. Ini lama mesti ini. Coba kalau ina atau ina cepat ini. Nah ini kan enggak usah bohong, enggak usah bohong. Enggak usah bohong. Kalau ini para jamaah ini Allahu akbar. Mulai itu. Tiba-tiba ada hujan. Gua dengar, ya Allah kerupuk. Lah, orang sini itu sholatnya enggak khusyuk. Maka kiai itu kalau sholat biasa aja. Allahu akbar. Apakah kiai enggak ngerti ada dalil yang lain tentang takbir? Tahu ada begini, ada begini, ada begini, ada semua dalilnya. Tapi ulama mesti tahu wal jamaahnya lokal. Kalau kemudian ikut yang Allah, gimana? Matanya belakang, ya ikut nyetop apa itu? Makanya ulama biasa di sini kesalahan cuma Allahu akbar, gitu aja untuk tidak mengganggu, kan gitu. Makanya lah jangan juga kemudian yang di sini terus ikut Allahu akbar. Ya itu ada dalilnya, tapi wal jamaahmu ini. Iya, kalau disenggol kakinya pasti diangkat. Makanya enggak usah digering-gering begini, loh gitu loh. Ini gue mesti ngerti sampean. Terus Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, billah. Itu bocor semua, makanya habis sholat para ulama dulu mengajarkan kita berzikir. Nah, nah, illallah. Nah, nah, untuk nambah apa? Nambah bocor kepala, bocor telinga, makanya kepalanya bintang bocor digedek-gedekkan. Lah terus ada yang protes, saya baca hadis sahabat dan Rasulullah kalau zikir itu diem begini. Lah sahabat itu murid Rasul. Murid Rasulullah hidup dengan Rasulullah, zikir di samping Rasulullah. Kalau anak sekarang masuk wifi-nya Rasulullah, ya di online wong sama-sama dapat wifi Rasul. Apalagi kalau di tethering. Nah kalau kita wal jamaah sini ikut diem begini, ya tidur. Makanya harus bunyi la ilaha illallah la ilaha illallah. Untuk apa? Biar yang tua-tua dengar terus meniru. Menirukan lah. Kalau sampai ini ulamanya cuman ya sampai tua enggak pernah dengar, mati juga enggak bisa dipikir lo itu lo. Makanya wal jamaahnya beda. Nah, ini kalau kita pahami sesederhana itu kita enggak ribut. Kalau yang diem itu berarti orangnya hebat. Dia itu sekelas sama sahabat Rasulullah, makanya dia pikirnya diem begini. Itu orang hebat, jangan sampean contoh yang bodoh kok ikut yang diem begini. Dia nggak bisa pikir sampean. Nah itu loh, ngukur diri. Ada memang orang-orang yang hebat, yang memang bisa yakin itu nanti kalau ketemu malaikat bisa jawab. Tapi kan nggak semua manusia yakin. Maka yang enggak yakin bisa jawab diajari dengan talqin. Nah, sampean kalau yakin bisa jawab enggak usah minta ditalqin, enggak apa-apa. Tapi yang kira-kira enggak yakin, mintalah ditalqin. Terus enggak usah ribut, ini nyampe apa enggak? Ya enggak tahu. Yang tahu siapa? Yang mati itu yang tahu. Kita kan cuma minal mahdi ilal lahdi, dari gendongan sampai liang lahat. Nah, kalau kamu pengin tahu, ya mati yo. Itu aja bisa. Sederhana. Kalau sampean yakin bahwa nanti masuk surga dengan amal sendiri cukup, ya sudah sampean yakinlah itu. Tapi kalau kira-kira enggak yakin, ya sudah mintalah doa sama tetangga. Lah kalau tetangganya mau datang, jangan sekali datangnya. Kalau bisa berkali-kali datang sampai 40 hari. Nah, kalau yang sudah yakin amalnya pasti diterima dan masuk surga, enggak perlu doa, ya enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Gitu loh. Makanya mintalah doa. Makanya mintalah doa. NU ada Muhammadiyah, ada apa? Kalau Muhammadiyah ini lebih